Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya Putri Abesana yang dapat kembali hadir menjumpai Anda semuanya dalam live interaktif Rukiah Zikir dan Tausiah bersama Ustadz Haji Cilik Guntur Mumi dan tim Pemburu Surga. Dan bagi pemirsa semuanya yang ingin berinteraktif dengan kami di sini, kami mengundang di line telepon 5743476 atau 0215743478 dengan passwordnya apabila sudah tersambung adalah berzikir untuk ketentraman. Alhamdulillah. Baik, saya tidak sendiri pada pagi hari ini karena ditemani oleh Mbak yang cantik sekali, yaitu Mbak Cici Tegal. Assalamualaikum Mbak Cici. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabarnya? Senang sekali saya berada di sini bersama dengan Ustadz Cilik dan Ustadz-Ustadz nasional yang lainnya. Dan langsung aja kita kenalkan ya Mbak ya. Betul. Di sebelah kiri saya langsung ada Ustadz Aswan. Assalamualaikum. Kemudian dan Koko Lim, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih sehat Mbak Cici. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Artinya tikaf 3 hari malam gak keluar masjid. Terkunci dalam masjid. Oh Masya Allah. Iya. Dan juga Mbak Cici, pada pagi hari ini kita juga tidak sendirian karena hari ini ramai sekali di studio karena telah hadir ibu-ibu Majelis Taklim Darul Mu'alama dari Pasir Kupang. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Seger-seger ya Mbak Cici ya. Iya. Habis subuh kita tadi live di sini sama-sama ya. Kemudian boleh saya umumkan sedikit boleh. Ya Ustaz. Bagi Anda yang ingin mengadakan tablik akbar atau rukyah masal atau pengobatan masal, langsung saja bisa dihubungi di dikirimkan surat dan lain sebagainya di Jalan Tambra nomor 36 Semarang Jawa Tengah dan Jalan Pinang Emas Blok UU nomor 12A Jakarta Selatan Pondok Indah. Dan bagi Anda yang ingin ber SMS silakan di 0243564768, 0217513132, 0813266162626 dan 0812292546. Insya Allah akan dibalas. Asalkan sabar. Paling penting itu, asalkan sabar. Karena beribu-ribu. Iya betul. Atau pemirsa semuanya bisa mencatat alamatnya ada di layar kaca Anda dan bisa dicatat di running text bawah ya. Baik, tema kita pada pagi hari ini seperti biasa adalah pengobatan ala Islam. Dan seperti tadi kita lihat pada tayangan visualisasi mengenai pengobatan Ustaz Cilik lakukan ya Mbak Cici ya. Ya. Bagaimana kalau sekarang kita langsung mulai bertanya-tanya dengan Ustaz yang ada di sini? Baik. Sudah tidak sabar sepertinya. Baik, mungkin saya mau ke Ustaz Aswan terlebih dahulu. Baik, Ustaz Aswan dalam pengobatan Ustaz Cilik lakukan, selalu beliau mengatakan jangan lupa untuk menyantuni anak yatim, memberikan sedikit sedako dan sebagainya. Sebetulnya adakah kaitan antara sedako dengan pengobatan ini Ustaz? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Sudah lupa ya kalau disebutkan nama Rasulullah jangan lupa untuk bersolawat. Jangan terlalu tegang. Justru dengan solawat akan dapat melenturkan otot-otot. Amin. Ya, yang tadinya tegang dengar lagu-lagu enggak jelas, tapi dengan solawat insya Allah lebih jelas. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik. Ketika kita bicara pengobatan, Ustaz Cilik sering menyebutkan dengan sedekah. Hubungan pengobatan dengan sedekah itu sangat kuat sekali. Karena memang as-sadaqah tadfa'ul bala, sedekah itu dapat mencegah bala. Bala itu adalah sesuatu yang biasanya tidak kita sukai, tidak kita senangi. Nah inilah kenapa dengan sedekah insya Allah seorang itu akan tertolak daripada bala. Selain itu dalam kitab Tambihul Ghafirin disebutkan bahwa orang yang senang bersedekah insya Allah akan dihindarkan daripada mati mendadak. Allah berikan dia kematian yang lebih baik. Kenapa? Karena sedekahnya. Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya ahadakumul maut. Jadi ini dijelaskan oleh Allah, bersedekahlah engkau, berinfaklah kalian sebelum didatangkan kepada kalian kematian. Kalau sudah mau meninggal, sudah mau mati, baru sedekah, aduh mohon maaf, agak terlambat. Agak terlambat. Nah, itulah kenapa sedekah dalam keadaan sehat ya, berinfak dalam keadaan sehat, dalam keadaan sehat itu jauh lebih penting dan jauh lebih berharga. Demikian. Iya, baik. Mungkin sudah ada telepon nih, Mbak Cici. Sudah ada telepon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, passwordnya Pak? Ini yang istri saya ini. Bapak, punten, dengan siapa di mana? Saya dari Genggut, dari Lombok nih. Dari Lombok, passwordnya Pak? Dari Lombok. Passwordnya Pak? Berzikir untuk ketentraman ya? Pak. Passwordnya Pak? Berzikir untuk ketentraman? Berzikir. Alhamdulillah. Silakan Bapak. Iya. Ini keluhan saya ini. Ya, ya langsung Pak, silakan Pak. Iya, keluhan istri saya ini dia kepala sakit. Ya, yang sakit siapa Pak? Istri. Halo. Ya, halo, silakan Pak. Ya, silakan Bu. Bu. Iya, ini senangan Pak Ibu Salminah dari NTT di Mataram. Ya, silakan keluhannya Pak Bu. Oh iya, ini pusing sih udah 2 tahun nih. Iya. 2 tahun. Iya. Rasanya dokter ada polip, mah, ya sama telinga berdengung. Oke. Banyak banget ya sakitnya ya. Borongan ya Bu ya. Iya kadang kepala saya tuh kayak kami pertam kalau mau sholat tuh kayak orang mau tersungkur. Rasanya kepalanya seperti ketusuk-tusuk atau seperti kesayat-sayat atau seperti ada yang berjalan di kepalanya. Seperti pegal. Seperti? Kadang pegal tuh. Oh seperti pegal. Saat ini yang dirasakan bagaimana? Kepalanya pusing terus hidungnya mampet terus ini udah 2 tahun. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yakin kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala? Yakin. Yakinnya kepada Allah ya? Ya. Yakinnya kepada Allah ya Bu? Iya. Ya kita bersama-sama doa, mohon doanya kepada Allah. Mungkin sakit kita ini selama ini ternyata teguran dari Allah yang agar kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah ya. Amin. Ya kita bersama-sama doa ya Bu ya. Ila khatratin amal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halo Ibu. Iya. Kita bersama-sama dikeluarkan suaranya bersama dengan kami istighfar ya Bu ya, jangan ditahan ya. Kita keluarkan bersama-sama sambil syiar. Yuk kita bersama-sama istighfar. Astaghfirullah. Kami angkatkanlah penyakit dalam tubuh kami ya Allah, yang mengikuti doa pada pagi hari ini ya Allah, yang mungkin susah dalam menelpon interaktif ya Allah, doanya ya Allah kabulkan ya Allah, angkatkanlah penyakit dalam tubuh kami, sembuhkanlah kami minal khataya. Halo. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Dengan Ibu istighfar, mungkin ingat dosa kita kepada orang tua kita. Iya. Dengan istighfar, mungkin pernah kita pernah berbuat dosa menzalimi orang tua kita. Iya. Mudah-mudahan dengan istighfar ini, apa yang kita mohon maaf kepada Allah, ampunan kepada Allah, taubat kita kepada Allah, diterima oleh Allah ya Bu ya. Mungkin sakit kita ini selama ini kita menyanyiakan orang tua kita. Mudah-mudahan dengan kita baca doa bersama, dengan istighfar bersama ini, lebih kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bisa baca basmalah satu kali, ditiupkan di airnya, terus diminum satu teguk. Sudah diminum Ibu? Iya. Diminum satu teguk sudah ya? Iya sudah. Sudah, ambil sedikit airnya, usapkan di tempat-tempat sakit Ibu. Silahkan. Iya. Yang sakit kepalanya diusapkan di mukanya, di kepalanya, atau di lehernya, atau di telinganya. Sudah Ibu? Iya. Sudah. Ibu? Iya. Ibu dari NTB? Iya. Ya, Ibu, masalah sakit nanti dulu ya. Kita mau tanya Ibu tadi istighfar kok sampai sesungguhnya nangis. Apa sih yang Ibu rasakan dengan istighfar tadi? Ya, saya merasa nyaman aja. Ya. Soalnya saya lama menunggu ini sering nelpon tapi enggak nyambung-nyambung. Iya. Terus akhirnya sudah nyambung, Ibu bersama istighfar dengan kami. Ibu, yang Ibu rasakan hatinya setelah istighfar rasanya bagaimana? Hati Ibu setelah ingat kepada Allah. Ya, agak tenang. Alhamdulillah. Terus setelah minum dengan air ya Bu ya. Setelah minum dengan air, dibacakan doa bersama, surat Al-Fatihah, istighfar bersama, terus diminum, diusapkan di tempat yang sakit. Sekarang yang sakit bagaimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah agak mendingan. Alhamdulillah. Ibu, sholat lima waktunya jangan sampai ditinggal. Ada sedikit rezeki santuni anak yatim piatu fakir miskin dan orang duafa ya. Insyaallah ya. Bagi ibu silahkan mau konsultasi, alamatnya di bawah ini. Ya Bu ya, dicatat di Pinang Emas atau ingin berobat, kita buka praktek setiap hari. Ya, melewati konsultasi SMS terlebih dahulu boleh asalkan sabar. Ya, kalau enggak sabar keliru nanti kita jawabnya ya. Iya. Mudah-mudahan berkah ya Bu ya. Halo Bu. Iya. Sering nonton tayangan ini Bu? Iya, tiap hari Senin tuh sering, saya enggak mau ketinggalan. Oh, kesan-kesannya kesan-kesannya Ibu bisa nelpon masuk, kesan-kesannya atau kritikan buat kami, silakan Bu, silakan. Iya. Kesan-kesannya Ibu bisa nelpon kemari, terus apa sih kritikan Ibu? Apakah bermanfaat tayangan ini? Monggo silakan. Iya, sangat bermanfaat sekali. Setiap saya turun dari masjid itu sering saya nonton Pak Ustaz. Iya. Saya tenang sekali itu kan. Ya. Kalau saya nonton tuh tenang rasanya, biar saya sakit tuh kalau sudah nonton ini rasanya hitam. Bisa agak berkurang. Alhamdulillah. Ya. Ibu benar dari NTB nih? Iya dari Lombok, NTB Mataram. Jangan-jangan temannya ini nih Pak Nana nih dari TVRI Nasional. Insya Allah enggak. Saya duduk salah suami saya. Demi Allah nih. Demi Allah. Kita bukannya memberikan apa namanya demi Allah ya Bu, karena ada mungkin dikiranya ada penelponnya dari dalam TVRI. Iya. Ya mudah-mudahan berkah. Kadang saya sering nelpon ke anunya ini. Sering saya nelpon sama karyawannya apa. Oh begitu. Iya ya, kalau sama dia itu nyambung, tapi sama ustaznya baru sekarang ini nyambung. Oh, oke lah. Alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan berkah ya Bu ya, bisa berkah hari ini, berkah kesehatannya semua ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masih terus nantikan di 574-3476 atau 3478. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bapak atau Ibu silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, passwordnya? Berzikir untuk ketentraman. Alhamdulillah. Dengan ibu siapa dan di mana ini? Dengan Ibu Julaiha. Di mana Bu? Iya, silakan langsung. Iya, silakan Bu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ini Pak Ustaz, saya ada keluhan. Iya. Kaki kedua-duanya sakit Pak Ustaz. Iya. Udah berapa lama? Ini kakinya bengkak. Kalau misal berjalan agak berat. Buat jalan susah? Iya. Yakin kebesaran Allah? Aku gitu Pak Ustaz. Oke, yakin kebesaran Allah Ibu? Yakin ya Allah ya. Pak Ustaz. Iya. Sudah dipersiapkan air satu gelas? Sudah Pak Ustaz. Yang sakit selain kaki mana saja? Dua-duanya Pak Ustaz, kanan kiri. Rasanya panas, nyeri, seperti ketusuk-tusuk atau seperti kesayat-sayat? Senut-senut Pak Ustaz. Senut-senut itu apa? Senut-senut. Gimana ya? Ketusuk-tusuk mungkin. Agak sedikit linus macam itu Ustaz. Nut gitu ya? Ya gitu, seperti itu Pak. Ibu dari mana sih Bu? Asalnya? Asalnya dari Cirebon Pak Ustaz. Dari? Cirebon. Oh, Cirebon Girang. Iya. Oh, bukan munculnya menenak malampir di gunung gitu ya, Gunung Cermai ya? Enggak Bu, Pak Ustaz. Yaudah, bismillahirrahmanirrahim, bersama-sama doa ya Bu ya. Iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim, Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bersama-sama ya Bu ya, kita zikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ya Rabbi, sembuhkanlah penyakit dalam tubuh kami ya Allah. Mungkin sakit kami ini dikarenakan kami pernah berbuat dosa ya Allah. Ampunilah segala dosa kami. Sembuhkanlah penyakit dalam tubuh kami agar kami beribadah dengan tenang, dengan tenteram kembali tanpa ada gangguan penyakit dalam tubuh kami ya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Halo Ibu. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tiupkan di airnya terus diminum satu teguk. Bismillah. Kalau puasa Pak. Oh puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil usap, ya. Ambil airnya, usapkan di tempat yang sakit kakinya. Oh gitu. Ya. Ya Pak. Yakin kepada Allah ya Bu ya. Yakinnya hanya kepada Allah ya. Sambil istighfar diusap-usapkan di tempat yang sakit yang kaku tadi. Sambil dipijet-pijet. Istighfar astaghfirullahaladzim. Dikeluarkan suaranya Bu. Astagfirullah. Sambil dipijet-pijet ya Bu ya, kakinya diusap dengan air. Astagfirullah. Sudah Ibu? Astagfirullah. Sudah? Sudah. Coba berdiri Ibu. Ya. Gerak jalan di tempat. Oh iya. Astagfirullahaladzim. Dihentakkan kakinya ke lantai. Astagfirullahaladzim. Dihentakkan di lantai sambil gerak jalan. Oh iya. Gerak di tempat ya kakinya. Ya. Sudah? Sudah Pak Ustaz. Bisa? Bisa Pak Ustaz. Alhamdulillah. Silakan monggo, kesan-kesannya monggo. Setelah alhamdulillah bisa gerak, bisa lemas. Apa ini? Manfaatnya dari manfaat. Saya setiap hari, setiap Senin gak pernah selat Pak Ustaz. Begitu ya? Iya ikut acara ini. Cuman satu kali ini bisa masuk. Oh, Ibu dari mana Bu? Alhamdulillah sekali saya bisa mengutarakan itu hati saya. Iya. Ibu dari mana ini teleponnya? Ya. Ibu tinggal di mana teleponnya sekarang? Di Pamulang Pak Ustaz. Pamulang, oke. Iya. Bener dari Pamulang nih? Oh bener. Jangan-jangan karyawan TVRI Nasional yang telepon nih? Bukan Pak Ustaz. Demi Allah deh. Demi Allah. Kesan-kesannya apa sih masuk telepon kemari? Kesan-kesannya banyak kan Pak Ustaz. Ya boleh ringkas aja, jangan kesannya banyak kesini. Ringkas sedikit aja. Buat saya terang, bisa mengeluhkan penyakit. Ya. Untuk pengobatan buat saya percaya sekali kalau saya. Percayanya kepada Allah ya. Iya. Kita bukan mentransfer dari televisi yang ke rumah seperti kayak Angling Darmo Mbak Cici. Iya. Atau mungkin Sahur Sepuh atau Mak Lampir ya Bang begini-begini kayak ketoprak humor. Iya kan? Iya. Kita bimbing doa. Iya. Yaitu salah satu dengan Al-Fatihah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah lil mu'minin. Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai penyembuh, shifaa' wa rahmah, rahmat lil mu'minin bagi orang-orang yang beriman terutama. Amin. Jadi kalau tidak beriman susah sembuhnya. Ya, iya, emang. Kalau orang yang beriman jelasnya itu, Islam. Pak Ustaz. Ya. Mau tanya, selain itu enggak ada obat lain, Ustaz? Ah, oke. Okay. Ini saya disenggol-senggol sama Ustaz Kokolim nih. Kasih ramuan, beliau yang ngasih ramuannya ya, Bu ya. Ini temulawak ya, Bu. Ya. Temulawak itu diiris setengah senti, nanti dipanaskan, dipanaskan begitu, terus setelah kering diseduh dengan air panas satu gelas. Oh gitu. Ya, campur madu satu sendok, ya. Terus bacain surat Al-Fatihah 21 kali. Oh gitu. Ya, terus diminum ya Bu ya. Oh gitu. Nah, jadi semacam seperti ini, apabila air yang dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran akan mengandung molekul-molekul yang indah Mbak Sisi. Ya. Jadi yang ditemukan oleh Dr. Amaru Amuto dari Universitas Yokohama Jepang. Air yang dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran setelah penelitian secara intelektual di laboratorium yang didinginkan dengan keadaan suhu 0 derajat Celcius, difoto dengan kecepatan mikron, bentuknya air yang dibacakan ayat suci Al-Quran ini berbentuk segi emas, segi enam. Ya, percaya kepada iman Allah berarti. Nah, ini sangat indah. Ya. Jadi apabila doa, kita ikut doa ya Bu ya. Iya Pak. Ya, mudah-mudahan berkah ya Bu. Amin. Amin. Ya, sholat lima waktu ini jangan sampai ditinggal. Ada sedikit rezeki, santuni anak yatim piatu, fakir miskin dan orang dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, jangan kemana-mana. Kita kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di Rukia Zikir dan Tauhid. Allah menurunkan Al-Quran sebagai penyembuh, sebagai obat, sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Allah tidak mungkin memberikan cobaan kepada hambanya melebihi dari batas kemampuan hambanya. Menyuguhkan beragam kreasi seni dan budaya anak negeri, serta aneka keindahan alam dari seluruh persada Nusantara. Aku berpisah di suara sungguh. Anak uang Jo. Sejak itulah saya dijuluki Maestro Sampelong. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Rukiah Zikir dan Tausiah bersama Ustadz Haji Cilikun Terbumi. Dan sambil kita menantikan telepon dari Anda, sepertinya Mbak Cici sudah tidak sabar ingin bertanya lagi nih. Iya betul. Sebelum kita memberi kesempatan kepada yang di studio. Baik, saya tergelitik dengan cara pengobatan Ustadz Cilik tadi mempergunakan air kemudian dioles ya. Dan saya juga yakin barangkali pada zamannya Nabi dulu juga menggunakan air zam-zam barangkali ya. Nah cuma yang sekarang saya lihat kebanyakan tuh ada juga metode yang baru Ustaz, seperti ditiup. Saya pengen tanya dengan Kokolim, kepada Kokolim, pengobatan ala tiup apakah memang betul ada atau gimana ya Ustaz? Ini pengobatan ala tiup namanya. Jadi ada penemuan baru nih kayak. Kalau orang Jawa ala sembul. Sembur. Bismillahirrahmanirrahim. Memang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sebuah sabda, apa Rasul pernah bersabda yang disampaikan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anhu ya, radhiyallahu anha, ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak menjelang tidur selalu membiasakan membaca 3 ayat. Ya. Ya, yaitu membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, membaca Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Lalu beliau tidur kata parangan beliau. Beliau usahakan seluruh tubuh beliau. Apalagi dengan air. Yang tadi katakan Ustaz Cilik, yang air itu subhanallah luar biasa ya. Nah tanpa air pun boleh kita tiup. Begitu Mbak Cici. Iya. Berarti jadi, banyak sekali manfaatnya seperti itu ya Koko ya. Dan mungkin kita beri kesempatan terlebih dahulu kepada ibu-ibu jemaah dari Darul Mu'alamah. Silahkan ibu. Dari sebelah kanan dulu silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Haji Sa'diyah dari Majlis Ta'lim Darul Mu'alamah Pasir Kupang, Serang Baru. Saya punya penyakit Pak Ustaz. Penyakitnya penyakit mah. Saya mohon solusinya dan penjelasannya. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Cici Sukaisi dari Majlis Taklim Darul Mu'allamah Pasir Kupang Serang Baru. Keluhan saya sakit dengkul sudah lama. Bagaimana solusinya? Nanti saya mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ibu yang sakit mah, ya, yang jelas kalau sakit mah itu yang pedas dan asam berhenti terlebih dahulu dalam sebulan. Kalau ingin sembuh total, Ustaz tadi mahnya betul-betul parah itu, selalu bersendawa, kayak suka perih, ya kan, sesek gitu kan, bersendawa seperti kayak kerbo, kadang itu gitu kan, sering itu, ya. Ini Irfan bersendawa tahu-tahu gitu kan, sering terjadi seperti itu, atau ditahan-tahan keluarin seperti kayak ada asam-asamnya, yaitu kalau semuanya Ustaz tadi asam keluar makan dikunyah, itu pernah terjadi seperti itu, tetapi sudah tidak sembuh, alhamdulillah. Jadi berarti pedas sama yang kecut selama sebulan berhenti terlebih dahulu konsumsinya makanan-makanan yang lunak, ya, terus dicampur dikonsumsi dengan jus ketimun. Ini Pak suka. Ini pada pecah-pecah ya. Oke. Jadi apa namanya dengan jus ketimun nanti dikonsumsi pagi dan sore. Bacain surat Al-Fatihah 21 kali ya. Iya. Terus ibunya tadi sakit apa? Sakit dengkul. Dengkul. Oke, sakit dengkul. Ustaz, punten coba saya tanya ibu, dengkulnya sakit memang karena sakit atau karena jatuh? Pernah jatuh? Enggak jatuh, memang sakit aja. Oh iya. Umur berapa, Bu? Saya 57. Oke. Dipakai jahe. Ya, dibakar setengah matang, ditumbuk halus, tempelin ke tempat yang limu, asalkan tidak kena yang luka. Bacakan Al-Fatihah 21 terlebih dahulu, dirukiah terlebih dahulu, atau secukupnya baca Al-Fatihah boleh 1, boleh 21 kali secukupnya. Ini hanya syariat saja. Yang apa namanya jahe ini akan hangat di lutut atau di tempat yang sakit. Nah, surat Al-Fatihahnya apabila ini kakinya ada penyakitnya yang non medis, entah itu kena katanya kena wewe gombel lah, atau mungkin kena gaib-gaib, kena santet, bacaan surat Al-Fatihah insya Allah bisa merukiahnya kembali. Ya, tetapi tetap sholat lima waktunya jangan sampai ditinggal. Sedekah kepada anak yatim piatu, fakir miskin, orang duafa tetap terus berjalan. Allahumma. Amin. Nanti itu Mbak Cici. Ya. Ini satu pokoknya mungkin nambahin. Silakan. Kalau masalah pengobatan, antum ahlinya. Masalah gaib tadi lah, coba. Ya. Kalau apa mengusir yang gaib-gaib tadi, ya, kebetulan disinggung tadi sama Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Memang di dalam Al-Quran pun diceritakan bahwa makhluk gaib itu memang bisa merusak manusia. Ya. Karena di dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, alladzina yakuluna riba la yakumuna illa kama yatabakhatu syaitan minal mas. Jadi orang-orang yang makan riba, kata Allah Subhanahu wa taala, dia berdiri persempoyongan seperti orang yang kesurupan. Jadi ayat ini menangkal orang-orang yang mengatakan bahwa mustahil manusia itu bisa dikuasai oleh makhluk-makhluk jahat. Tetapi ingat Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah." Dialah Allah yang mencipta untukmu semua yang ada di muka bumi ini. Artinya apa? Manusia lebih berkuasa daripada yang namanya makhluk tersebut. Jadi kita yang berkuasa, bukan kita dikuasain. Gitu ya. Jadi kembali kalau kita takut. Nah, itu dia. Okay. Betul. Berarti Ustaz Aswan itu namanya. Silakan Ustaz. Silakan Ustaz. Iya, buka Al-Qur'an. Silakan gimana nih Ustaz Aswan? Jadi seperti yang disampaikan Ustaz Kokolim tadi, sungguh kehidupan kita ini tidak sendiri, masih ada makhluk lain. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kita dibandingkan makhluk yang lain, itu jauh lebih mulia. Artinya khalifah yang Allah sandangkan pada manusia ini adalah bukan hal yang sembarang dan bukan hal yang tidak kita optimalkan. Berlakulah engkau sebagaimana seorang khalifah dan muliakanlah apa yang sudah engkau beri, yang sudah diberikan pada dirimu. Kemudian dekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala yang engkau diwajibkan beribadah. Karena ibadah itu adalah titik dua, puncak ketaatan dan puncak kerelaan. InsyaAllah dalam waktu dekat jamaah haji siap pergi meninggalkan tanah air, meninggalkan yang dicintai untuk menjumpai sang kekasih yang maha agung, yang maha dicintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah puncak kerelaan. Siapa yang tidak rela ya, bertemu dengan kekasih yang sangat dicintai, dia korbankan harta benda, ia tinggalkan orang yang dicintai, orang yang dikasihi, cuma ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat puncak ketaatan dan puncak kerelaan. Ya. Insyaallah. Iya, seperti pemirsa yang ada di rumah sangat cinta sekali menyaksikan acara Rukyah Zikir dan Tausiah yang Mbak Cici ya. Jadi kalau kalau apa namanya di hadis Bukhari dan Muslim, imam besar diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah pernah merukyah. Jadi metode di padepokan silaturahmi itu ada merukyah, bekam, mungkin saat ini bisa disaksikan di bekam al-hijamah ya. Jadi rukyah ini Rasulullah pernah dirukyah oleh Siti Aisyah radhiyallahu kekasih istri beliau. Jadi Rasulullah pernah dirukyah, juga pernah dirukyah oleh malaikat Jibril. Ya, dan Rasulullah pernah merukyah suatu anak yang pandangannya berbeda, seperti ada pandangan kena gangguan ain, ain yang saat ini mungkin hipnotis, ya, atau cablek lah, ciblek lah, ciblek gitu ya, atau mungkin kena gangguan santet teluh guna-guna dirukyah, ya kan, dari rukyah berasal dari bahasa Arab roko artinya doa, tetapi ada kata-kata di Sahih Bukhari dan Muslim Imam Besar ini rukyah itu artinya mantra, kata-kata di Indonesia kan mantra agak-agak konotasinya kurang enak gitu kan. Oke, kita bagi dua, rukyah syariah atau rukyah syirkiah. Yang kita pakai yaitu rukyah syariah yang sesuai dengan syariat Islam, yang dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an, bukan kidung-kidung jambe-jambe atau yang semacam kakang kawa di hari-hari udah-udah kesubur atau mungkin geles-gelesan itu enggak, ada semacam seperti itu. Yang dibacakan rukyah yaitu bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dari gangguan setan yang terkutuk. Ya kan, bacaan Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falah, surat An-Nas, itu dibacakan, itu cara rukyah. Dan ada surat-surat yang khusus untuk merukyah kena gangguan hal-hal yang non medis. Kita memang diceritakan selain manusia di dunia ini ada bangsa jin, setan dan malaikat. Nah, yang mengganggu biasanya bangsa jin kafir, jin fasik yang bersifat setan dan menyesatkan. Mungkin satu pokok namanya. Makanya oleh itu, kok memberikan sebuah saran, mari bersama-sama dalam hidup ini kita berusaha untuk menjadi orang yang ikhlas dalam beribadah. Kenapa? Karena setan ketika menggoda manusia, cuma satu yang enggak bisa dia goda. Apa itu? Illa ibadakal mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ketika beribadah kepada-Mu benar-benar ikhlas. Makanya dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat 50 Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mau beribadah kepadaku. Ibadah yang bagaimana? Allah jelaskan dalam surah Az-Zariyat surah Al-Bayyinah ya, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinana kunafa." Mereka tidak diperintahkan oleh Allah kecuali agar mereka mau beribadah kepada Allah, ibadah yang ikhlas memurnikan ketaatan kepada Allah. Mari kita senantiasa berusaha menjadi orang yang ikhlas, orang yang mukhlishin, maka insyaallah kita akan terhindar dari godaan setan yang terkutuk. Jangan engkau buat rumahmu seperti kuburan yang tidak pernah ada bacaan ayat suci Al-Qur'annya. Jadi kalau di rumah itu sering marah ya, penyakitan ya, terus serem rumahnya, enggak betah di rumah kayak kuburan, ya berarti ayat suci Al-Qur'annya tidak pernah dibacakan. Ya, mungkin dangdutan kenceng-kenceng lah, keroncong kenceng-kenceng lah, atau lagu pop yang anak-anak modern sekarang. Ya, Ustaz Hasan, kenceng-kenceng kan Ustaz ya. Al-Qur'an pelan-pelan enggak pernah kedengaran. Malu katanya. Iya, kan gampang. Salatullah salamullah ala rasul. Ya kan, selawat-selawat enak. Iya kan? Selawat mendekatkan diri kita kepada Allah atau bacaan-bacaan ayat suci Al-Qur'an. Atau zikir. Hasbi Rabbi jallallah ma fi qalbi illallah ala hadi sallallahu la ilaha illallah. Ini enak sejuk Mbak. Malah kepanasan ngomongnya. Dan mungkin kalau sana pemirsa yang ada di rumah juga ingin ikut berzikir ya Ustaz ya, bisa langsung juga ke Padepokan Silaturahmi karena bukannya setiap hari jam 7 sampai dengan jam 11 malam, alamatnya ada di layar kaca Anda. Dan Ustaz, bagaimana kalau sekarang ini kita berdoa dulu untuk ketentraman hati kita semuanya Ustaz? Bagi pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin tadi susah dalam menelpon, mohon maaf, mungkin bertabrakan seluruh Indonesia pada berebut telepon, tapi ini alamat di bawah ini nih. Running tag-nya mungkin agak pelan dikit karena yang nonton ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek pula nih. Ya, mungkin running tag-nya pelan dikit gitu katanya dari master control begitu. Ya, berdoa mohon kepada Allah, hanya mohon doanya kepada Allah. Sudah dipersiapkan air putih atau air zam-zam boleh, atau air biasa silakan. Berdoa mohon kepada Allah. Bagi yang ingin, entah itu pemda, entah itu masjid, entah itu apa namanya rumah, keluarga atau perusahaan ingin mengadakan tablik akbar atau zikir akbar, pengobatan masal gratis masal, atau mengundang ustadz-ustadz Aswan, Ustadz Kokolim, Ustadz tim pemburu surga untuk ceramah, menghubungi alamat di bawah ini, ya, nomor telepon, bilang untuk minta schedule jadwal tablik atau jadwal ceramah, insya Allah akan diberikan. Alamatnya di bawah ini, begitu Mbak Siti ya. Ya. Jadi pemirsa yang ada di rumah, hanya mohon doanya kepada Allah, hajat apapun hanya mohon doanya kepada Allah, hajat apapun, keinginan apapun. Saat ini mungkin sakit, teguran dari Allah agar kita lebih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratina Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Jabbar. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami ya Allah. Ampunilah segala dosa kami yang saat ini ikut berdoa ya Allah. Ya, saat ini siaran ini disiarkan secara langsung dari Jakarta, yang ditonton seluruh pelosok Indonesia ini ya Allah. Kami berdoa untuk saudara kami yang ada di Sumatera Barat, yang saat ini ada di Padang, yang saat ini menderita sakit, yang saat ini rumah tangganya ada kemeluhan ya Allah, atau yang saat ini berdoa ada kemeluhan dalam hatinya, ada persoalan dalam keluarganya, atau persoalan di dunia ini ya Allah. Ringankanlah beban kami ya Allah. Kuatkanlah iman dan takwa kami sampai akhir hayat kami. Yang saat ini saudara kami tertimpa musibah yang ada di Padang Sumatera Barat ya Allah. Banyak saudara kami yang meninggal, banyak saudara kami yang cedera ya Allah. Yang saat ini ditinggal keluarganya, yang sudah kau panggil menghadapmu ya Allah. Berikanlah kekuatan kesabarannya ya Allah. Yang saat ini kena musibah, mereka sakit medis ataupun non medis dalam tubuh mereka, sembuhkanlah penyakit dalam tubuh mereka ya Allah. Apabila itu yang tertimpa kami ya Allah, kami akan kebingungan, kami akan juga menangis ya Allah. Cukup ya Allah keberikan cobaan kepada kami yang teguran ya Allah. Ya Allah, kami yakin Engkau memberikan cobaan kepada kami tidak mungkin melebihi dari batas kemampuan hamba-Mu ini ya Allah. Kami bayangkan apabila yang tertimpa reruntuhan pohon, reruntuhan bangunan, itu anak kami, itu orang tua kami, kami akan teriak dan kebingungan dan menangis. Ya Allah, ya Rabbi, kami merasakan sedihnya saudara kami yang ada di Sumatera Padang ya Allah. Maka berikanlah kesabaran, ketabahan, keikhlasan saudara-saudara kami yang ada di Sumatera Barat ya Allah. Berikanlah kesembuhan yang mereka sakit, yang saat ini mungkin penonton yang ada di rumah ikut berdoa, rumah tangganya ada kemelut, ada seorang istri yang tidak berbakti kepada suaminya, ada anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, atau bahkan seorang suami menyia-nyiakan, tidak bertanggung jawab kepada istri dan anaknya. Sadarkanlah mereka agar mereka sadar akan kewajibannya masing-masing ya Allah, dan dijadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Ya Allah, mudahkanlah rizki umat Islam-Mu ya Allah, yang halal ya Allah, agar bisa berangkat ke tanah suci-Mu ya Allah, untuk melaksanakan ibadah umrah dan ibadah haji-Mu ya Allah ya Rabbi. Ya Allah, yang belum mendapatkan keturunan padahal sudah berumah tangga ya Allah, mudahkanlah keturunannya ya Allah. Jadikan anak-anak yang lahir ke dunia anak yang soleh dan soleha, berguna bagi kedua orang tua bangsa dan agamanya ya Allah. Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar. Ya Aziz, ya Ghafar, ya Rabbal Alamin. Al-Fatiha. Bidan Anda bisa jawab. karena bidan Anda paham perbedaan cara ber-KB. Pilih alat KB berkualitas internasional dari andalan yang tepat untuk Anda. Kita ikut KB, Ma. Get Black Magic Tire Gel. Ban hitam mengkilap seperti baru. Get Black Magic, ini baru sempurna. Ketika membangun rumah, ayah memilih sendiri bahan-bahan terbaik agar keluarga memiliki rumah kokoh dan indah. Dan untuk mewujudkan keluarga yang sehat, cerdas, kuat, ibu memilih New Mandala 525 sebagai asupan terbaik. New Mandala 525, solusi sehat selain obat. Untuk menjaga stamina, serutin minum New Mandala 525. Oh,